silih berganti, banyak yang kita lalui, saling bantu berdiri saat disakiti. Kita saling berjanji untuk saling melengkapi, walau badai datang mengganggu, cinta tak akan beralih. Jangan pernah bosan, kan ku katakan cinta 1000 kali sehari.